Usah ditanyakan jumbo, sayang bagai diri nampo. Dahululah dikatakan cinta denai suci. Ayolah kau dah senyum, ayolah kau dah sayang. Tiada yang memisahkan, mungkin hanya surat tangan. Hilang, kau sedih, sedang.